Kesunyian ini lirikku bernyanyi lagu indah untukmu. Aku bernyanyi kaulah cintaku, cinta dalam hidupku. Bersama rembulan aku menangis mengenangmu. Dan